Maru. Aku merasa merayu, merayu. Hai Dewi, pun kita hatimu. Masih tertinggal janjiku, oh janjiku. Waktu kita bermaaf padamu. Hidup kita di sampingmu.